cepatku mencari kereta api pagi. Ku sibuk sekali sampai ku lupa tak sempat mandi, karena ku telah janji ku akan datang di hari. Sampai ku lupa tak sempat mandi, karena ku telah janji ku akan datang di hari ini. Karena ku tak janji ku akan datang.